Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamidin amma ba'du. Faqala al-mu'alif hafidhahullah ta'ala, Allahumma rabba Jibrila wa Mika'ila wa Israfila, fatira samawati wal ard, alimal ghaibi wa shahadati, anta tahkum baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Ihdini limakhtulifa fihi minal haqi bi'idhnik, innaka tahdi man tasha'u ila suratim mustaqim. Di antara doa iftitah yang Nabi ajarkan adalah, Allahumma ya Allah, Rab Jibril, Mikail dan Israfil, pencipta langit dan bumi, zat yang mengetahui apa yang gaib dan apa yang nampak, anta tahkum baina ibadika, engkau lah yang akan menetapkan hukum, memutuskan perkara di antara hamba-hambamu dalam perkara yang mereka perselisihkan. Tunjukilah aku kebenaran limakhtulifa fihi yang diperselisihkan, biiznika dengan izinmu. Innaka tahdisnya engkau memberikan petunjuk pada siapa saja yang kau kehendaki kepada jalan yang lurus. Yang meriwayatkan hadis ini atau sahabat yang membawakan hadis ini adalah Aisyah radhiallahu anha. Di sini doa ini disebut dengan atau dimulai dengan wahai Rabb Jibril, Mikail dan Israfil. Kenapa dikhususkan tiga nama malaikat ini tanpa yang lainnya? Tiga nama malaikat ini secara khusus disebutkan tanpa makhluk-makhluk yang lain, sebagaimana terdapat dalam Quran dan Sunnah hal yang semisal, yaitu penyandaran kepada segala sesuatu yang memiliki martabat yang agung dan kedudukan yang mulia, tanpa yang direndahkan dan dianggap hina. Oleh karena itu, maka kita katakan Maha Suci Allah, pencipta langit dan bumi, pemilik ars yang mulia, Rab pencipta dan pengatur malaikat dan Jibril, Rab dua timur dan dua barat, Rab seluruh manusia, dan Rab segala sesuatu, pencipta langit dan bumi, Khalik pencipta langit dan bumi, wa kullu dzalika, dan semua hal itu dan yang kalimat yang serupa dengannya adalah wasfun lahu, adalah sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, bidalailihi al-azimah, dengan menggunakan tanda-tanda keesaan dan kekuasaan Allah yang agung, dan dengan menyebutkan kekuasaan, kemampuan Allah yang besar dan kerajaan Allah yang besar. Maka kenapa disebutkan malaikat dan kenapa tiga nama malaikat tanpa yang lain? Maka di sini disampaikan oleh pensyarah Hisnul Muslim, sebabnya adalah karena untuk memuji Allah kita sebutkan hal-hal yang mulia. Ketika kita memuji Allah dengan menyanjung Allah dengan menyebutkan hal-hal yang mulia, bukan benda-benda atau makhluk-makhluk yang dianggap remeh dan hina. Sebagaimana kemarin kita singgung, kita tidaklah memuji Allah dengan mengatakan Allah adalah pencipta anjing, pencipta babi, meskipun Allah adalah pencipta anjing dan babi. Namun kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan hal-hal yang mulia, dengan menyebutkan hal-hal yang menunjukkan betapa hebatnya kekuasaan Allah dengan menyebutkan hal-hal yang menjadi dalailihil azimah, dalil bukti ilmu Allah, kekuasaan Allah yang agung. Oleh karena itu kita memuji Allah dengan kita katakan Allah adalah Rabb langit dan bumi, pemilik arsy yang mulia, ya, Rabb para malaikat dan arroh. Arroh di sini maknanya Jibril, karena nama salah satu nama Jibril adalah arroh. Rabb langit timur dan barat, atau dua timur dan dua barat, sebagaimana dalam ayat Al-Quran Rabbul Masyikaini wa Rabbul Maghribain. Allah adalah Rabb pemilik dua timur dan dua barat. Yang dimaksud dua timur dan dua barat adalah letak terbitnya matahari yang berbeda antara musim dingin, musim panas dan musim dingin, antara musim penghujan dan musim kering. Maka matahari itu bergerak dari matahari itu nanti bergeser mentok di agak ke utara di satu waktu, dan nanti bergeser dan bergeser, dan akhirnya mentok di arah paling selatan. Maka matahari tidak persis di timur, matahari tidak selalu persis di timur, kadang agak ke utara mentok. Nah ini yang pertama, ini timur yang pertama, kemudian agak ke selatan mentok. Nah ini timur yang kedua. Demikian juga tempat tenggelamnya matahari. Atau ada penjelasan yang lain kenapa disebut Jibril, Mikail dan Israfil dalam doa ini? Maka di sini penjelasan yang lain mengatakan bahasanya tiga malaikat ini adalah berperan berkaitan dengan masalah kehidupan. Peranannya semuanya berkaitan dengan masalah kehidupan. Jibril berperan berkaitan dengan masalah hidupnya hati, karena Jibril lah yang membawa wahyu, dan wahyu dari Allah adalah sebab hidupnya hati manusia. Orang yang hidup tanpa wahyu, orang yang hidup tanpa mendengar, mentelaah, mengkaji Quran dan Sunnah adalah hati yang rusak, adalah hati yang kotor, hati yang mati, hati yang kering, kerontang. Itu Jibril. Dan Mikail juga tugasnya berkaitan dengan kehidupan, yaitu kehidupan tumbuh-tumbuhan, karena dialah yang bertugas, Allah bertugas untuk mengatur turunnya hujan dan tumbuhnya tumbuh-tumbuhan. Maka dia juga tugasnya dan perannya berkaitan dengan kehidupan. Hujan adalah sumber kehidupan, dan dia juga mengatur tumbuhnya tumbuh-tumbuhan. Kemudian Israfil juga berperan berkaitan dengan kehidupan tugasnya. Dia meniupkan trompet. Tiupan yang kedua ada tiupan hidupnya seluruh makhluk untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka tiga malaikat ini adalah malaikat yang tugas dan kerjaannya berkaitan dengan kehidupan. Maka ini adalah satu hal yang sangat tepat, karena inti doa ini adalah minta petunjuk untuk mengetahui kebenaran dalam masalah yang diperselisihkan. Orang ribut, orang berselisih antara ini dan itu, orang itu bingung. Maka bagaimanakah apa doa yang sebaiknya banyak kita ucapkan ketika kita bingung menghadapi perselisihan yang tajam di antara sesama kaum muslimin atau di antara sesama ahlu sunnah. Ya. Di manakah kebenaran? Maka kita ingin minta kepada Allah agar dibimbing, ya, dibimbing langkah kita untuk mengetahui kebenaran. Maka doa yang sangat bagus dalam kondisi semacam ini adalah doa ini. Karena doa kita adalah meminta bimbingan kepada Allah agar mendapatkan hidayah sehingga mengetahui manakah yang benar dari pendapat-pendapat yang beredar di masyarakat. Maka hidayah semacam ini berkaitan dengan kehidupan hati kita. Maka kita tawassul kepada Allah, kita bertawassul dengan menyebutkan rububiyah Allah terhadap tiga malaikat yang berperan dan bekerja, bertugas berkaitan dengan kehidupan. Makna Jibril, dan makna Jibril adalah Abdullah. Lianna Jibr mu'arabun adalah bahasa Arab serapan diambil dari kata-kata kibr yang artinya adalah abdun, hamba, sedangkan il maknanya adalah Allah. Maka Jibril adalah artinya hamba Allah. Dan Jibril adalah malaikat mutawasit yang menjadi perantara antara Allah dan para rasulnya. Maka dia adalah malaikat yang berstatus sebagai aminul wahyi, malaikat yang mendapatkan amanah untuk menyampaikan wahyu. Demikian juga Mikail dan Israfil, makna dua nama ini adalah hamba Allah. Dan ada yang mengatakan disebutkan tiga malaikat ini secara khusus adalah tasrifan lahum sebagai bentuk pemuliaan terhadap mereka, menunjukkan bahwasanya tiga malaikat ini adalah tiga malaikat yang mulia, lebih mulia daripada malaikat-malaikat lainnya. Alimul ghaibi wa syahada, Allah adalah zat yang mutahal yang ghaib dan mengetahui hal-hal yang nampak. Hal yang ghaib adalah maghuba anil ibad, adalah hal-hal yang gaib, yang hilang, yang tidak bisa ditangkap oleh indera para hamba. Wa ma syahaduhu, dan Allah mengetahui segala hal yang bisa disaksikan dan dilihat oleh para hamba. Sebelumnya gaib itu ada dua macam. Yang pertama adalah gaib hakiki, dan yang kedua adalah gaib idhofi atau nisbi. Maka ada perkara gaib yang hakiki. Perkara gaib yang hakiki ini tidak ada satupun yang tahu kecuali Allah. Itulah perkara gaib dalam bentuk masa depan. Kapan kiamat terjadi, apa yang akan terjadi esok hari, pekan depan, bulan depan, ini masa depan, dan masa depan yang tahu hanyalah Allah. Kemudian yang kedua adalah gaib nisbi. Nisbi artinya relatif, artinya gaib untuk sebagian orang, tidak gaib untuk orang lain. Itulah apa yang terjadi saat ini dan apa yang telah terjadi sebelum saat ini. Apa yang terjadi saat ini di tempat ini tidak gaib bagi kita. Namun gaib bagi kita apa yang terjadi saat ini di tempat lain. Demikian juga apa yang telah terjadi sebelum saat ini, maka itu tidak gaib bagi orang yang menyaksikan dan hadir di peristiwa itu. Ini adalah satu hal yang gaib bagi orang yang tidak menyaksikan dan melihat peristiwa dan kejadian yang terjadi saat itu. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mengetahui hal yang gaib wa syahada. Gaib di sini adalah gaib hakiki. Allah mengetahui masa depan dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang nampak. Dan gaib dalam karena di sini al-ibad dimaknai maghoba anil ibad, ini berarti mencakup maghoba anil insi wal jin. Apa yang gaib, apa yang tidak diketahui oleh manusia dan jin. Itu berkaitan dengan masa depan. Demikian pula Allah mengetahui apa yang nampak, apa yang bisa dilihat dan disaksikan dan diketahui oleh para hamba, yaitu jin dan manusia. Ihdini limakhtulifa fihi minal haq, ya Allah tunjukkanlah aku kebenaran dari sekian banyak pendapat yang beredar dan menjadi perselisihan manusia. Artinya ya Allah berikanlah taufik kepadaku agar memilih pendapat yang hak, pendapat yang benar yang diperselisihkan, dan tegarkanlah aku sebab sepitni, dan kokohkanlah diriku untuk berpegang teguh dengan pendapat yang benar. Biiznika, dengan izinmu. Epitaisirika wufadlika, dengan kemudahan yang engkau berikan. Wufadlika, dan anugerah yang engkau berikan. Ya, izin Allah itu ada dua macam. Ada izin syar'i dan ada izin kauni. Mana yang tepat di sini? Izin syar'i atau izin kauni? Ya Allah, berilah aku petunjuk agar mengambil pendapat yang benar dari sekian banyak pendapat yang beredar. Izin kauni ataukah izin syar'i? Dua-duanya? Nah, izin syar'i itu adalah apa yang Allah izinkan, adalah apa yang ada di Quran dan Sunnah. Adalah izin kauni sama dengan takdir. Allah takdirkan dengan izinmu, yaitu sama dengan ya Allah dengan takdirmu, ataukah dengan izin, dengan hukum boleh yang kau bolehkan di Quran dan di Sunnah. Mana yang tepat? Izin kau ini insya Allah. Dengan izinmu, yaitu dengan izin kau ini, dengan taufik yang kau takdirkan untukku. Izin syar'i sama dengan hukum wajib, mubah, dan sunnah yang ada dalam Quran, yang ada dalam dalil Quran dan Sunnah. Maka Allah izinkan kita untuk sholat. Izin syar'i. Allah izinkan kita untuk puasa Ramadan. Allah izinkan kita untuk sholat duha. Allah izinkan kita untuk Allah izinkan kita untuk berzikir. Ini izin kauni, izin syar'i. Izin syar'i adalah segala sesuatu yang hukumnya wajib, mustahab, mubah berdasarkan dalil Quran dan Sunnah. Maka Allah mengizinkan manusia untuk mengerjakannya dengan izin syar'i. Sedangkan izin kauni sama dengan takdir. Maka boleh jadi ada satu perkara itu tidak Allah izinkan secara syar'i, mencuri, berzina, menyekutukan Allah, namun Allah izinkan secara kauni. sehingga orang mengerjakan dan melakukannya. Maka yang nampaknya yang dekat izin di sini adalah izin kauni. Ya Allah, berilah aku petunjuk untuk mengetahui kebenaran dalam perkara yang diperselisihkan oleh manusia dengan izinmu, dengan anugerahmu, dengan takdirmu. Kau takdirkan diriku untuk mengambil, menjadi orang yang mengambil pendapat yang benar. Maka dengan itu, maka engkau inilah izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka inilah izin yang kau berikan untukku, sehingga aku mengambil pendapat yang benar. Ila siratim mustaqim, menuju jalan yang lurus, yaitu jalan kebenaran, waswab dan kebenaran. Maka ini adalah doa yang Nabi ajarkan dalam iftitah, yang bisa kita baca dalam sholat sebagai doa iftitah. Dan doa ini sebagaimana tadi kita singgung, adalah doa yang sangat bagus untuk banyak-banyak dibaca oleh orang yang sedang bingung. Ya, karena berbagai pendapat manusia yang ada di masyarakat, ada yang bilang ini, ada yang bilang begitu. Berbagai pendapat yang ada di tengah-tengah kaum muslimin, atau berbagai pendapat yang ada di kalangan orang-orang yang menisbatkan pada sunnah, ada yang bilang ini, ada yang bilang itu, bingung. Ada yang ini boleh, yang mengatakan itu tidak boleh. Ada yang mengatakan ini adalah bid'ah, yang mengatakan itu sunnah. Terus yang benar yang mana? Maka orang yang tertimpa kebingungan dianjurkan untuk banyak-banyak membaca doa ini, meskipun bukan untuk iftitah. Ya, meskipun bukan iftitah, namun bisa kita pakai sebagai doa dalam kondisi bebas berdoa. Misalnya di antara adzan dan iqamah, di antara di sepertiga malam yang akhir, atau bahkan pada saat sujud, atau pada saat sebelum salam. Maka adalah banyak-banyak berdoa menggunakan doa ini. Untuk orang yang kebingungan, semacam ini boleh ataukah tidak, ya, ada orang yang bilang semacam ini hizbiyah, ada yang mengatakan oh, ini sunnah, nah, bingung. Maka banyak-banyaklah berdoa dengan niat yang benar, dengan memahami maknanya, dengan doa ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan hidayah atau membukakan hatinya, sehingga Allah berikan taufik untuk berpendapat dengan pendapat yang benar. Innaka tahdi man tasya'u ila siratim mustaqim, sesungguhnya engkau memberikan petunjuk pada siapa saja yang kau kehendaki untuk meniti jalan yang lurus. Petunjuk ada dua macam, ada hidayah ilmu, ada hidayah amal. Hidayah apa yang dimaksudkan dalam kalimat ini? Innaka tahdi man tasya'u ila siratim mustaqim. Hidayah apa? Ilmu atau hidayah amal? Hidayah apa? Dua-duanya? Hidayah ilmu Allah berikan pada semua orang. Dengan Allah turunkan Quran, Allah turunkan Quran untuk semua orang. Ya, maka Allah turunkan Quran untuk semua orang. Allah sebarkan kebenaran untuk semua orang. Ya, tidak pada orang tertentu, tanpa yang lain. Maka di sini dikatakan ya Allah memberikan hidayah kepada orang-orang tertentu yang kau kehendaki untuk meniti jalan yang lurus. Maka Allah alam, maka hidayah di sini adalah hidayah amal. Karena hidayah ilmu, hidayah kebenaran, hidayah bayan itulah tujukan kepada semua orang. Bukan orang-orang tertentu tanpa yang lain. Berbeda dengan hidayah amal. Hidayah amal hanya Allah berikan kepada orang-orang yang tertentu yang Allah cintai, orang-orang yang tertentu yang Allah kehendaki. Kemudian doa iftitah yang lainnya Nabi ajarkan adalah Allahu Akbar Kabira, Allahu Akbar Kabira, Allahu Akbar Kabira. Walhamdulillahi katsira, walhamdulillahi katsira, walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukrata wa asila, wa subhanallahi bukrata wa asila, wa subhanallahi bukrata wa asila. A'udzu billahi minasyaitan minafkhihi wa nafthihi wa hamzihi. Maka di sini diulang tiga kali, tiga kali. Yang pertama adalah bacaan takbir. Kemudian yang kedua adalah walhamdulillahi katsira, bacaan tahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah bacaan tasbih, subhanallahi bukrata wa asila, maha suci Allah dari segala sifat buruk, dari segala perbuatan jelek, di waktu pagi dan sore. Kemudian dilanjutkan dengan ta'awud. A'udzu billahi minasyaitan, aku berlindung kepada Allah dari setan, dari tiupannya, dari tiupannya, wa hamzihi, dan dari perasannya. Nanti akan kita lihat maknanya. Kemudian dilanjutkan dengan tinggal langsung Al-Fatihah karena sudah membaca ta'awud. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Allahu Akbar kabira maknanya adalah kabar takabiran. Dan boleh jadi kabiran di sini adalah hal, dan boleh jadi adalah masdar, sehingga maknanya Allahu Akbar, Allahu Akbar takbiran kabira. Kathiran artinya adalah hamdan kasiran, pujian yang banyak. Bukratan wa asila, di waktu pagi dan di waktu sore. Awalan nahar wa akhirahu, di awal siang dan akhir siang. Kemudian kita minta perlindungan dari setan, dari tiupannya dan dari perasannya. Tentang apa yang dimaksud dengan tiupan setan, fasarah arawi bil kibri, maka ini ditafsirkan oleh perawi hadis ini, salah seorang perawi, yang dimaksud dengan tiupan setan adalah kesombongan. Kenapa kesombongan itu disebut dengan tiupan? Maka berarti orang yang sombong adalah orang yang tertiup. Jawabannya karena orang yang sombong itu merasa besar. Seperti balon ditiup, semula kecil kemudian jadi besar. Maka orang yang sombong itu ya ta'azzum, merasa besar. Terlebih-lebih jika dia dipuji-puji, maka seakan-akan dia adalah adalah balon yang ditiup sehingga jadi besar. Ditiup-tiupi setan, hanya dia merasa besar. Kemudian nafsihi dijelaskan oleh salah seorang perawi, yang dimaksud dengan nafas adalah nyanyian, syair. Nyanyian atau syair itu disebut dengan nafas syaitan, karena nyanyian itu mendorong, atau syair itu mendorong para penyair untuk madahin, untuk memuji-muji sesuatu yang dipuji oleh penyair secara berlebih-lebihan, bahkan pujian yang dusta, hajain atau ngejek-ngejek orang semaunya. Al-mu'adzimin wal-muhakirin, dia besarkan sebagian orang yang dia sukai. Al-muhakirin, dia rendahkan, dia jatuhkan sebagian orang yang dia sukai. Ini kerjaan penyair. Ketika dia suka dengan seseorang, maka dipuji habis-habisan dengan pujian yang dusta. Ketika seorang penyair itu tidak suka dengan seseorang, maka dia akan jatuhkan orang yang tidak dia sukai, dia ejek-ejek semaunya. Ada yang menjelaskan bahasanya setan yang dimaksudkan di sini adalah setan manusia, yaitu penyair itu sendiri, yang mereka membuat-buat kalimat yang tidak ada hakikatnya atau tidak ada kenyataannya, alias dusta. Penyair itu paling suka bohong. Orang yang nyanyian itu isinya paling suka bohong. Paling suka bohong. Dia mengatakan sesuatu yang dia tidak kerjakan. Dia mengatakan sesuatu yang berbeda dengan kenyataan. Aku tidak bisa hidup tanpa dirimu. Bohong, padahal dia tetap bisa hidup tanpa orang tersebut. 100% bohong. La haqiqata lahu. Tidak ada hakikatnya, tidak ada kenyataannya. Terus kekasihnya mati, kemudian dia jadi mati, tidak hidup. Tidak benar. Ini berlawanan dengan kenyataan. Maka pembohong, dusta, itu adalah rata-rata isi syair. Wa nafas fil lughat, nafas dalam bahasa Arab, makna aslinya adalah membuang air ludah, mengeluarkan air ludah, namun dia lebih sedikit daripada tafal, daripada meludah. Maka kalau orang meludah, bahasa Arab disebut tafal. Dan kalau orang itu meniup, mengeluarkan angin dari mulutnya tanpa tercampur air liur, itu disebut nafkh. Nafkhun. Jadi kalau orang itu mengeluarkan angin dari mulutnya, kemudian diiringi sedikit air liur. Ya, kata orang, kehujanan lah di depan orang ini. Maka itu disebut nafthun. Nafath itu meniup. Meniup yang dicampuri sedikit air ludah. Tidak murni angin. Kalau murni angin disebut nafthun. Wa hamzihi. Dijelaskan oleh perawi bahasanya hamzihi maknanya adalah al-mautah, kematian. Yang dimaksudkan di sini adalah gila gara-gara setan. Setan memberikan bahaya kepada manusia dengan membuat manusia ini gila. Dia rasuki, dia enggak bisa keluar, akhirnya orang yang kerasukannya akhirnya jadi sinting dan gila. Hambes dalam bahasa Arab manasannya adalah asr, memeras dengan tangan. Hamzatu syai'a fi kaffi. Aku maknanya adalah asartuhu. Aku memeras sesuatu dengan tanganku, dengan telapak tanganku. Boleh jadi kain atau apa, kemudian diperas. Maka itu namanya hamz. Makna asal untuk hamzun. Maka di sini kita diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan, dari gangguan setan. Dan Nabi sebutkan di antara yang pokok dari gangguan setan adalah tiga jenis gangguan setan ini. Yang pertama adalah gangguan setan. Dengan setan itu membuat kita sombong, mendorong kita untuk jadi orang yang sombong, agar meniru persis sebagaimana yang dilakukan oleh setan dan iblis. Apa wastakbara wa kana minal kafirin. Sombong adalah penyakit khasnya iblis. Maka setan mendorong manusia untuk jadi orang yang sombong, menolak kebenaran, ya. Dan sombong itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua macam, ya. Ada sombong terhadap manusia dan ada sombong terhadap Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batrul haqqi wa ghamtun nasi. Sombong itu adalah batul haqqi, menolak kebenaran. Telah disampaikan kepadanya kebenaran, dinasihati baik-baik dengan dalil Quran dan sunnah, namun akhudatul izzatu bil izmi, fahasbuhu jahannam. Maka Allah katakan, ada orang yang disampaikan padanya nasihat dan kebenaran, namun akhudatul izzatu bil izmi, dia muncul sombongnya, dan sombongnya mengantarkan dia kepada al-itsm, pada dosa, menolak kebenaran, sombong dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa hasbuhu jahannam. Maka Allah katakan untuk orang yang tidak mau diberi nasihat, menentang kebenaran, tentang dalil Quran dan sunnah, tidak mau merasa bersalah, maka Allah katakan fa hasbuhu jahannam. Cukuplah untuknya neraka. Dan jenis yang kedua adalah berhumtun nas, merendahkan orang lain, menganggap orang lain itu tidak ada apa-apanya dengan dirinya, orang itu butuh dirinya, orang itu tidak akan akan merasakan, tidak akan lengkap hidup ini tanpa dirinya. Merendahkan orang lain. Dan banyak orang beranggapan sombong itu cuma merendahkan orang lain. Padahal ada sombong yang lebih parah, yang lebih ganas. Itu sombong terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sombong terhadap kebenaran, dalil Quran dan sunnah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syair dan nyanyian. Karena betapa banyak orang itu sesat. Itu disebabkan nyanyian dan syair. Banyak orang terjumus dalam maksiat itu karena nyanyian dan syair. Bahkan nyanyian adalah satu hal yang sebuah keniscayaan dan awal orang untuk berbuat zina, sebagaimana perkataan sebagian salaf tentang al-ghina, al-ghina'u ruqyatuz zina. Al-ghina'u ruqyatuz zina. Sesungguhnya nyanyian itu adalah jampi-jampi. Jampi-jampinya zina. Jampi-jampinya zina. Artinya awal langkah orang berbuat zina. Dan orang itu, nafsu orang itu akan semakin besar, syahwat orang itu besar, karena dibakar nyanyian. Dibakar nyanyian, maka syahwat orang semakin besar, akhirnya kemudian dia terjebus dalam zina. Namun berkaitan dengan syair, maka pada asalnya syair itu netral. Baik syair yang baik adalah baik, syair yang jelek adalah jelek. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriatkan oleh Imam Bukhari, diriatkan oleh Bukhari rahimahullah taala, Nabi katakan inna minasyi'ri hikmatan. Sebagian syair itu mengandung hikmah. Memuat hikmah. Namun orang tidak boleh overdosis dengan nyanyian, overdosis dengan syair, sehingga dia lebih apal syair daripada Quran dan hadis Nabi. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, la yam talik jawfu ahadikum qaihan khairun lahu mi an yamtali'a syi'ran. Seandainya lambung kalian penuh dengan nanah, itu lebih baik daripada lambung kalian penuh dengan syair. Seandainya orang itu terkena penyakit, luka lambung, lambungnya bernanah, akhirnya lambung bernanah, dan nanahnya sampai memenuhi selambung. Satu lambung itu penuh nanah semua karena luka nanahnya yang demikian parah. Itu jauh lebih baik, kata Nabi, daripada orang lambung seorang itu penuh dengan nyanyian. Ratusan bait syair dihafal di luar kepala. Namun ayat Quran sulit untuk ngapal. Ini satu sikap yang terbalik. Maka syair yang baik adalah baik, namun orang tidak boleh berlebih-lebihan dalam masalah syair. Kemudian yang ketiga, kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai fisik kita diganggu oleh setan, dengan setan membuat kita menjadi orang yang gila. Dan sebagian orang itu gila karena setan. Setan merasuki dirinya, kemudian akhirnya orang tersebut gila setelah lama kerasukan setan. Berkaitan dengan masalah takbir, bacaan takbir adalah Allahu Akbar. Maka tentang makna Allahu Akbar, salah seorang pakar bahasa Arab bernama Al-Azhari mengatakan bahasanya ada dua pendapat pakar bahasa tentang makna Allahu Akbar. Sebagaimana dikutip oleh Syekh Abdul Razak di buku beliau Fiqih Adiyah Wal Azkar, jilid yang pertama. Pendapat yang pertama mengatakan bahasanya yang dimaksud Allahu Akbar adalah Allahu Kabirun. Maka Akbar maknanya Kabirun. Ya, berkata Al-Asari dalam kitabnya Tahdhibul Lughat, Allahu Akbar maknanya adalah fihi qaulan, ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan maknanya adalah Allahu Kabirun. Maka isim tafdil di sini tidak mengandung tafdil. Sebagaimana firman Allah di surat Ar-Rum ayat 27, wa huwa ahwanu alaihi. Dan itu lebih mudah bagi Allah. Lebih mudah di sini artinya huwa hayyun alaihi. Ini mudah bagi Allah. Pendapat yang kedua, anna fihi dhamiran. Dalam kalimat Allahu Akbar itu terdapat dhamir, sehingga maknanya adalah Allahu Akbaru Kabirin. Allah adalah zat yang lebih besar dari segala yang besar. Allah adalah zat yang lebih besar dari segala yang besar. Kalau terjemah yang beredar di tempat kita nampaknya memaknai Allah Akbar dengan makna yang pertama. Nampaknya Allah Akbar dimaknai dengan Allah Maha Besar. Berarti memaknai takbir ini dengan makna yang pertama. Pendapat yang benar dari dua pendapat pakar bahasa tentang makna Allahu Akbar adalah pendapat yang kedua. Sehingga makna ucapan Allahu Akbar adalah menurut orang ini, menurut hamba tersebut, Allah menurutnya lebih besar dari segala sesuatu. Tidak ada yang lebih besar dan tidak ada yang lebih agung daripada Allah. Amal awwalu fa huwa ghairu sahih wa laysa huwa makna Allahu Akbar. Adapun pendapat pakar bahasa yang pertama tentang makna Allahu Akbar ini, maka ini adalah pendapat yang tidak benar menurut syariat. pendapat yang tidak benar menurut syariat, dan itu bukanlah makna Allahu Akbar yang dimaksudkan oleh Allah dan Rasulnya. Sebagaimana kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah di Majmu' Fatawa, beliau mengatakan at-takbiru yuradu bihi ayakuna Allahu indal abdi akbar min kulli syai'in. Takbir, yang dimaksud dengan takbir adalah Allah itu menurut seorang hamba adalah lebih besar dari segala sesuatu. Maka makna takbir kata Ibn Taimiyah adalah Allah itu lebih besar dari segala sesuatu yang dianggap besar. Kemudian dalilnya, kenapa makna takbir adalah ini, Allahu Akbar Kabirin, Allah yang paling besar dari segala sesuatu yang besar. Dalilnya adalah sebuah hadis. Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Adi bin Hatim. Diriatkan Imam Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Hibban dan yang lainnya dengan sanad yang jayyid. Nah, sebelum Adi bin Hatim ini masuk Islam, ketika dia masih Nasrani, Nabi katakan kepada Adi bin Hatim, ya Adi, ma yufiruka ayufiruka ayuqala la ilaha illallah fahal ta'lamu min ilahin illallah. Ya Adi, ma yufiruka ayufiruka ayuqala Allahu Akbar fahal min syai'in akbaru min Allah. Wahai Adi, apa yang menyebabkan engkau lari? Apa yang menyebabkan engkau masih menghindar untuk masuk Islam? Sehingga engkau masih saja Nasrani. Apakah yang menyebabkan engkau lari adalah kalimat la ilaha illallah? Adakah engkau mengetahui adanya sesembahan yang berhak disembah selain Allah? Wahai Adi, apa yang menyebabkan engkau lari? Apakah yang menyebabkan engkau lari adalah kalimat Allahu Akbar? Kata Nabi, fahal min syai'in akbar min Allah. Adakah sesuatu yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala? Maka di sini Nabi katakan, makna Allahu Akbar adalah tidak ada sesuatu yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Setelah membawakan hadis ini, Ibn Taimiyah mengatakan, wahada yuktilu qawla man ja'ala akbara bimakna kabirin. Maka hadis ini adalah dalil yang menunjukkan tidak benarnya pendapat sebagian pakar bahasa Arab yang mengatakan bahasanya Allahu Akbar maknanya adalah Allahu kabirun, Allah itu besar. Dan makna yang benar adalah Allah itu akbaru kabirin, Allah adalah zat yang lebih besar dari segala sesuatu yang besar. Kemudian doa berikutnya, doa iftitah berikutnya adalah Allahumma lakal hamdu, ya Allah milikmulah segala puji, anta nurus samawati wal aqma ma fihinna, engkau adalah cahaya langit dan bumi dan semua makhluk dan cahaya bagi semua makhluk yang ada di dalamnya. Walakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard. Untuk segala puji ya Allah, engkau adalah penegak yang menjadi sebab tegaknya langit dan bumi. Wa man fihinna dan semua makhluk yang ada di dalamnya. Walakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi wa man fihinna. Dan milikmu segala puji, engkau adalah Rabb langit dan bumi dan semua makhluk yang ada di dalamnya. Walakal hamdu laka mulkus samawati wal ard wa ma fihinna. Dan untukmu segala puji, milikmu lah kerajaan langit dan bumi dan semua yang ada di dalamnya. Walakal hamdu anta malikus samawati wal ard. Milikmu lah segala puji, engkau adalah raja langit dan bumi. Walakal hamdu antal haq. Untukmu segala puji dan engkau adalah al-haq. Wa wa'dukal haq dan janjimu benar. Wa qawlukal haq dan firmanmu juga benar. walikaukal haqqu, dan perjumpaan denganmu juga sebuah satu hal yang benar. Wal jannatu haqqun wan naru haqqun wan nabiyuna haqqun. Surga itu benar adanya, neraka juga benar adanya, dan para nabi juga adalah benar-benar utusan Allah. Wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqun, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar-benar nabi utusan Allah. Wa sa'atu haqqun, adanya kiamat adalah satu hal yang benar. Allahumma laka aslamtu wa alaika tawakkaltu wa bika amantu. Ya Allah, aku berislam, pasrah kepadamu, bertawakal padamu, dan beriman denganmu. Wa ilaika anabtu wa bika khasamtu. Kepadamu aku kembali, dan karenamu aku mendebat. Wa ilaika hakamtu, dan kepadamu aku minta untuk dihukumi atas masalah-masalah yang aku alami. Farfirli maqaddamtu wa ma'akhartu wa ma'asrartu wa ma'a'lantu. Maka ya Allah, ampunilah apa yang telah aku lakukan, ampunilah apa yang belum aku lakukan, apa yang aku lakukan sembunyi-sembunyi, dan apa yang aku lakukan terang-terangan. Antal muqaddimu wa antal mu'akhiru. Engkau adalah zat yang mendahulukan sesuatu dan mengakhirkan yang lain. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan engkau. Anta ilahi, la ilaha illa anta. Engkau adalah sesembahanku, dan tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan dirimu. Bacaan ini Nabi baca ketika Nabi mengerjakan salat malam. Makanya ada doa iftitah Nabi dalam salat malam. Meskipun demikian, boleh juga dibaca di salat wajib. Karena apa yang boleh dikerjakan di salat wajib boleh dikerjakan di salat sunnah, dan apa yang dikerjakan di salat sunnah boleh dikerjakan di salat wajib, illa bidalil, kecuali ada dalil yang menyatakan itu adalah khusus untuk salat sunnah atau itu khusus untuk salat wajib. Semacam menghadap kiblat, maka salat sunnah di atas ketika orang itu safar dan salat sunnah, maka dia boleh salat sunnah tanpa menghadap kiblat dan cukup menghadap ke arah kendaraan yang dia tumpangi. Maka itu khusus untuk salat sunnah dan tidak berlaku untuk salat wajib. Sahabat yang membawakan hadis ini adalah sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian di sini dikatakan bahasanya Allah adalah cahaya langit dan bumi. Artinya segala sesuatu bercahaya. Segala sesuatu minha dari langit dan bumi bercahaya dan meminta cahaya bikudrotika dengan kekuasaanmu. Dengan Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan matahari, rembulan, dan bintang-bintang. Dan di sini cahaya di sini dinisbatkan kepada langit dan bumi, cahaya langit dan bumi. Lidalalah untuk menunjukkan betapa luasnya sinarnya dan betapa luasnya cahayanya. Wa ala hadza, dan makna ini adalah tafsir, juga adalah makna untuk firman Allah, Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Maka hadis ini sama persis dengan firman Allah. Di sini anta nurus samawati wal ard. Ya. Dan ini sama persis dengan firman Allah di surat An-Nur, Allahu nurus samawati wal ard. Maka yang dimaksud dengan cahaya langit dan bumi di dua dalil ini, di ayat Quran dan di hadis Nabi ini, maknanya adalah bahasanya disampaikan oleh penulis, bahasanya seluruhnya langit dan bumi itu bercahaya dengan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pensyarah Hisnul Muslim mengatakan, waqad sabata, dan terdapat dalil yang sahih yang menunjukkan bahasanya Allah menamai dirinya dengan An-Nur. Dengan dalil Quran dan Sunnah. juga terdapat dalam Al-Quran yang menggunakan bentuk idhofah, ya, dengan mengatakan adalah Allah adalah nur langit dan bumi. Ini bentuk idhofah. Dan dalam hadis yang sahih dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu disampaikan idhofah, atau disebut Allah dengan cahaya tanpa idhofah, tanpa disandarkan pada yang lain. Yaitu dia katakan, yaitu Abu Dzar atau Nabi mengatakan, nurun anna arahu. Pada saat mi'raj, aku cuma melihat cahaya, maka bagaimanakah aku bisa melihat Allah? Ketika Abu Dzar bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah engkau melihat Allah pada saat engkau mi'raj? Maka jawaban Nabi, ada cahaya, bagaimanakah aku bisa melihatnya? Maka yang menjadi pendapat penulis di sini, ya, berkaitan dengan cahaya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang pertama, Allah, salah satu nama Allah adalah An-Nur, tanpa embel-embel, tanpa ada kata-kata tambahan setelahnya, An-Nur. Dan pensyarah berdalil dengan hadis Abu Dzar. Kemudian yang kedua adalah menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nur, namun nur yang digandengkan dengan samawati wal ard, langit dan bumi. Sebagaimana dalam ayat dan sebagaimana dalam hadis yang baru saja kita baca, anta nur samawati wal ard. Maka ada dua. Boleh menyebut Allah An-Nur dan boleh menyebut Allah dengan nur samawati wal ard, cahaya langit dan bumi. Mendapat pensyarah Hisnul Muslim ini tidak disetujui oleh penulis Hisnul Muslim. Penulis Hisnul Muslim tidak setuju dengan orang yang menetapkan bahasanya salah satu nama Allah adalah An-Nur tanpa embel-embel. Kemudian beliau membantah istidlal berdalil dengan hadis Abu Dzar. Sa'id Al-Qahtani mengatakan, adapun hadis nun anna arahu, maknanya bukanlah mengatakan Allah itu namanya nurun, namun maknanya yang benar ada tabir yang menutupi wajah Allah, dan tabir tersebut berupa cahaya. Maka bagaimanakah mungkin aku bisa melihat Allah? Kenapa kok bisa kita tafsirkan demikian? Jawabannya, demikianlah penafsiran yang ada pada hadis yang lain. Dalam hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sunya Allah Azza wa Jalla yanamu, tidaklah tidur dan tidak pantas bagi Allah untuk tidur. Yakhfidul qista wa yarfa'uhu, Allah merendahkan bagian untuk sebagian orang dan meninggikan bagian untuk orang yang lain. Ada orang yang Allah muliakan, ada orang yang Allah hinakan. Yufa'u ilaihi amalul laili qabla amalin nahar, diangkat kepada Allah amal di malam hari sebelum amal siang dikerjakan, dan amal siang hari sebelum amal malam dilakukan. Hijabuhun nur, dan hijab dan tabir yang menutupi wajah Allah adalah berupa cahaya. Dalam riwayat yang lain, hijabu an-naru, hijab dan tabir yang menutupi wajah Allah adalah api. Lau kasyafahu, seandainya Allah membuka tabirnya, la'ahraqat subuhatu wajhihi mantaha ilaihi basaruhu min khalqihi. Seandainya Allah membuka tabirnya, tabir wajahnya, maka akan terbakarlah seluruh makhluk yang Allah lihat dengan pandangannya. Dan dan seluruh makhluk Allah lihat dengan pandangannya. Tidak ada yang lepas dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Artinya seandainya Allah buka tabir cahaya di wajahnya, maka akan hanguslah, terbakarlah seluruh makhluk langit dan bumi. Kemudian Sa'id Al-Qahtani mengatakan, menetapkan bahasanya nama Allah adalah An-Nur, tanpa embel-embel samawati wal ard, yahtaju ila dalilin, perlu dalil. Mana dalilnya? Di Al-Quran cuma Nur samawati wal ard. Di hadis, tadi hadis Abu Dzar, Nurun ana arahu, maknanya adalah Nur di sini adalah tabir wajah Allah. Amal Quran ada pada dalil Al-Quran, maka yang ada dalam Al-Quran adalah bentuk idhofah, nurus samawati wal ard. Kemudian penulis Hizbul Muslim mengatakan, dan para kaum muslimin, ahlul Islam, kaum muslimin memasukkan An-Nur dalam salah satu nama Allah yang indah. Dan telah kita ketahui dari dasar-dasar agama, bahasanya hakikat dan makna Nur itu adalah Nur yang khusus untuk Allah. Tidak boleh dimaknai dengan makna yang mustarokah, dengan makna yang menjadi milik bersama antara Allah dengan makhluk. Wasahalana itlaquhu, dan boleh bagi kita untuk menyebut Allah secara mutlak tanpa embel-embel, yaitu An-Nur bitaukif, berdasarkan adanya dalil. Maka pensyarah Hizbul Muslim mengatakan Allah adalah An-Nur. Apa makna Allah adalah An-Nur? Jawabannya adalah Nur, dia Allah adalah cahaya. Maknanya adalah makna hakiki yang sesuai dan pantas, yang khusus bagi kebesaran dan keagungan Allah. Kemudian penulis Hizbul Muslim memberikan koreksi dengan mengatakan, pernah kutanyakan kepada guru kami Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimallahu taala, hal min asma'illahi An-Nur, apakah termasuk nama Allah An-Nur tanpa embel-embel? Apakah kita bisa menyebut Allah, dan apakah salah satu nama Allah adalah An-Nur tanpa embel-embel? Maka jawaban Syaikh Abdul Aziz bin Baz, yang ada dalilnya adalah Nurus samawati wal ard. Bukan An-Nur, namun Nurus samawati wal ard. Maka yang jadi nama Allah adalah Nurus samawati wal ard. Nah. Adapun menetapkan bahasanya nama Allah adalah An-Nur tanpa embel-embel as-samawati wal ard, langit dan bumi, maka ini membutuhkan dalil. Wallah alam, mungkin nampaknya dalam masalah ini apakah ada nama Allah An-Nur adalah salah satu nama Allah, nampaknya adalah satu hal yang diperselisihkan di antara para ulama. Sebagaimana kita lihat Syaikh Abdul Aziz bin Baz, demikian juga Syaikh Al-Qahtani mengatakan, bukanlah termasuk nama Allah An-Nur, namun yang menjadi nama Allah adalah Nur samawati wal ard. Dan sebagian ulama yang lain mengatakan dan menegaskan bahasanya salah satu nama Allah adalah An-Nur, sebagaimana Syaikh Abdurrahman As-Sa'di di salah satu bukunya beliau menegaskan bahasanya salah satu nama Allah adalah An-Nur. Dan pendapat Syaikh Abdurrahman As-Sa'di ini disetujui oleh Syaikh Abdul Razzaq Al-Badr di buku beliau Fikul Asma Al-Husna. Ya, insyaallah mungkin bisa kita bacakan di pertemuan esok hari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa rada'wana alhamdulillahi rabbil alamin. doa iftitah hadis riwayat Muslim. Seperti hadis Jabir, namun tidak ada pengulangan Allahu Akbar, kabira walhamdulillahi kasira, wa subhanallah bukrata wa asila, dan disebutkan bahasanya pintu-pintu langit terbuka karenanya. Bisakah bacanya dipakai untuk iftitah? Apakah yang dibaca sekali saja atau tiga kali? Manakah yang benar? Kalau yang ada di Hisnul Muslim adalah dari sahabat Jubair bin Mut'im, dan yang meriwayatkanlah Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad. Dan kata Syaikh Sa'id Al-Qahtani dikeluarkan juga oleh Muslim dari Ibnu Umar dengan redaksi yang semisal, wa fi qisah, dalam sebuah kisah atau sebuah hadis yang panjang. Maka insya Allah dalam masalah ini ada kelonggaran, bisa dengan tanpa pengulangan Allah Akbar kabira walhamdulillah kasira wa subhanallah bukrata wa asila. Kalau tidak salah ini ada di sifat salat Nabi. Namun bisa juga dengan apa yang dikatakan oleh atau dibawakan oleh Syaikh Sa'id Al-Qahtani di Hisnul Muslim. Apakah cerai menghapus status mahram dengan mertua? Jawabannya tidak. Cuma menghapus status dengan anaknya. Kalau dulu bisa pegang-pegang anaknya, maka setelah cerai jadi orang lain. Gak boleh dipegang-pegang. Oh, mantan istri saya? Enggak boleh. Meskipun mantan, udah enggak istri lagi. Maka itu bedanya istri dengan anak. Anak mau diapa-apakan, tetap anak. Enggak bisa orang mengatakan, kamu bukan anakku lagi. Meskipun dia umumkan ini di seluruh surat kabar, di seluruh dunia, tetap anaknya. Perkataannya itu tidak bisa mengubah hakikat. Tidak bisa mengubah hakikat. Meskipun orang demikian jengkel, punya anak kok bandel kayak gini. Kamu sudah tidak saya aku lagi sebagai anak, tetap anaknya. Hakikat tidak berubah. Hakikat tidak berubah. Meskipun anak itu demikian jengkel sama bapaknya, saya enggak mau punya bapak kayak gitu, tetap bapaknya. Meskipun dia umumkan di seluruh dunia kalau dia bukan bapak saya, tetap itu bapaknya. Itu enggak bisa mengubah kenyataan. Kalau mengubah kenyataan, dia balik dulu ke rahim ibu. Bapak yang lain, ibu yang lain, baru bisa. Namun kenyataan sudah kenyataan, tidak bisa berubah. Adapun istri, bisa berubah status. Dulu istri yang halal, boleh dipegang, boleh di ini, dan yang lainnya setelah cerai maka jadi haram. Apa hukum mencukur kumis dengan mengkerok? Apa dalilnya? Apakah hukum ini juga berlaku untuk rambut kepala? Maka mencukur kumis dengan cara kerok, hukumnya diperselisihkan ulama. Sebagian ulama melarang keras hal ini dan menganggapnya adalah bid'ah dalam masalah mengkerok, dan dalam masalah bid'ah dalam masalah memotong kumis, yang tidak pernah dikenal di zaman salaf. Tidak ada sahabat yang model potong kumisnya dengan mengkerok. Ini pendapat Imam Ahmad, pendapat Imam Malik. Menganggap ini adalah satu hal yang bid'ah. Bahkan beliau memberikan fatwa, orang semacam ini boleh dihukum takzir. Orang yang memotong kumisnya dengan kerok, itu kata Imam Malik, dihukum takzir, pukuli. Maka dia bisa dicambuk, karena hukumannya berhak untuk dicambuk, terserah jumlah cambuknya, terserah pertimbangan qadhi. Apa kesalahannya? Kesalahannya karena dia ngerok kumisnya. Dan pendapat ini pendapat yang disetujui oleh Al-Albani di Adabuz Zifaf. Pendapat yang lain adalah membolehkan mengerok atau Demikian juga di antara yang berpendapat kalau kumis itu tidak dikira adalah An-Nawawi di Syarah Muslim, dan beliau memberikan bantahan di Syarah Muslim, bantahan untuk ulama yang membolehkan mengerok. Dan menurut An-Nawawi, orang yang membolehkan mengerok itu salah faham dalam memaknai hadis. Salah faham dalam memaknai hadis. Namun sebagian ulama memberikan kelonggaran. Dikerok boleh, tidak dikerok juga boleh. Namun yang lebih afdal adalah tidak dikerok. Nah, ini pendapat Imam Ahmad. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Al-Lajnah Ad-Da'imah. Ya. Kerok boleh, tidak kerok boleh. Yang lebih afdal adalah tidak dikerok. Alakuli hal yang Nabi ajarkan adalah tidak dikerok. Ya, sebagaimana Nabi katakan kepada Bilal. Ketika datang Bilal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Bilal kumisnya lebat. Maka Nabi memalingkan mukanya. Nabi melengos. Kenapa kumisnya lebat? Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari Bilal untuk memotong kumisnya. Kata Nabi, letakkanlah kayu siwak di bawah kumismu. Letakkanlah kayu siwak di bawah kumismu, kemudian potonglah. Maka jika hal ini dipraktekkan, maka hasilnya apa? Ya, tidak dikerok habis. Ya. Letakkanlah kayu siwak di bawah kumismu, setelah itu potong. Maka tidak habis. Demikian cara memotong kumis yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriatkan oleh Tirmidzi di Syama'il Muhammadiyah dan dihasankan oleh Al-Albani dalam Mukhtasar Syama'il Muhammadiyah. Maka cara memotong kumis yang Nabi ajarkan adalah tidak dikerok. Dan mengeroknya adalah satu hal yang diperselisihkan ulama, dan dalam rangka untuk minimal dalam rangka keluar dari khilaf ulama, ya jangan dikerok. Apakah izin yang ada dalam doa istiftah yang dibahas hari ini sama dengan iradah? Jawabannya iya. Sebagaimana dibahas panjang lebar oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Al-Furqan Baina Awliya Rahman wa Ahli Syaitan. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan iradah Allah ada dua macam, iradah kauniyah, iradah syar'iyah. Izin Allah itu ada dua macam, izin syar'i, izin kauni. Kemudian yang lainnya ada banyak hal. Ada banyak istilah yang dibahas di oleh Syekhul Islam Taimiyah di Al-Furqan Baina Awliya Rahman wa Awliya Syaitan, yang semuanya dibagi ada syar'i ada kauni. Ya. Misalnya kitabah itu ada dua macam, ada kitabah kauniyah dan ada kitabah syar'iyah. Kitabah syar'iyah contohnya ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Maka ini kitabah syar'iyah. Ada lagi kitabah kauniyah dan ada beberapa istilah yang lain yang dibagi oleh Syekhul Islam menjadi dua, syar'iyah dan kauniyah. Boleh ataukah tidak ketika sujud dan sebelum salam berdoa dengan bahasa Indonesia? Jawabannya boleh, namun kurang afdal, dan yang lebih baik adalah menggunakan bahasa Arab. Saya menemukan barang yang kurang lebih 2 bulan lalu yang nominalnya cukup besar dan sudah saya umumkan lewat papan pengumuman. Apakah yang harus dilakukan jika tidak ada orang yang mau mengakuinya? Jika barangnya sangat bernilai, maka wajib diumumkan selama 1 tahun. Maka jika barangnya sangat bernilai, maka wajib diumumkan selama 1 tahun. Jika tidak ditemukan setelah 1 tahun, maka boleh dimanfaatkan. Dalam salah satu buku panduan sholat, Allahumma anta nur samawati wal ard, merupakan doa yang dibaca setelah sholat tahajud. Apakah ini benar? Jawab ini tidak benar. Bahkan ini adalah doa iftitah sholat tahajud. Kok malah doa iftitah malah jadi doa setelah sholat tahajud? Apakah arti sururi dan apa kejelekannya? Apa bedanya dengan salafi? Lalu ketika sekelompok orang menghukumi beberapa orang sebagai sururi, apakah harus orang-orang tersebut dijauhi? Sururi itu sama dengan ikhwani. Tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Nah, maka secara akidah tidak ada bedanya. Maka kejelekan dari suruh ini adalah pemaham akidahnya yang rusak tentang masalah muamalatul hukam, tentang masalah takfir. Ya. Dia mereka adalah orang-orang yang ya, bermudah-mudah dalam mengkafirkan orang lain, terutama penguasa. Ya. Dan mereka membolehkan al-khuruj alal hukam, pemberontakan terhadap pemerintah muslim. Ini sururi, ini ciri khas, ciri pokok, pembeda sururi dengan bukan sururi dalam masalah sikapnya terhadap al-hukam, sikapnya terhadap pemerintah muslim. Nah, maka siapa yang ada pada dirinya hal ini, bermudah-mudah untuk mengkafirkan orang lain ya, tanpa hujjah wal bayyinah, dan terutama secara khusus adalah bermudah-mudah dalam mengkafirkan penguasa kaum muslimin, bahkan secara mutlak mengatakan semua penguasa kaum muslimin hari ini kafir semua. Nah, inilah sururi. Nah, inilah sururi meskipun dia menyebut dirinya salafi. Nah, maka seorang itu dinilai dari hakikatnya dan bukan dari sekedar penamaan yang dia berikan untuk dirinya. Maka apa bedanya dengan mandatus salaf dalam masalah sikap, terutama dalam masalah sikap terhadap penguasa? Inilah yang membedakannya, sikap muamalatul hukam, bagaimanakah bersikap terhadap pemerintah. Ketika sekelompok orang menghukum beberapa orang lain sebagai sururi, apakah harus dijauhi? Jawabannya harus diteliti. Apakah tuduhan ini tuduhan berdasar ataukah tuduhan ini tidak berdasar? Jika memang terbukti orang tersebut, orang yang dituduh sebagai sururi tersebut memang sururi, ya, dia mengkafir-kafirkan pemerintah kaum muslimin, ya, maka jauhi. Nah, jika yang dituduh sururi itu adalah sururi disebut tidaklah sururi, karena sururi menurut dia adalah orang yang tidak saya sukai, maka ya jangan zalim. Nah, jangan zalim. Namun kalau pengertian sururi adalah pengertian yang benar, ya, dan memang demikianlah yang keadaan orang yang dituduhkan, jauhi. Namun jika sururi yang dia tuduhkan adalah pengertiannya pengertian yang tidak benar, karena definisi sururi adalah semua orang yang tidak saya sukai, semua yang tidak saya sukai itulah sururi. Nah, kalau definisi sururinya semacam ini, ya maka kita katakan jangan zalimi orang lain. Saya bohong dengan orang tua, saya mengatakan kalau saya kuliah di Jogja, padahal saya tidak kuliah. Bagaimanakah memberitahu? Pertama, wajib bertobat. Nah, bohong kepada umumnya orang itu dosa besar. Bohong kepada orang yang kita harus sangat berbakti padanya, dosanya dosa kuadrat. Nah, dosa besarnya berlipat-lipat. Oleh karena itu wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ini dosa besar. Kepada orang tua lebih besar lagi. Kemudian oleh karena itu ya, maka wajib terus terang minta maaf pada orang tua dan terus terang menceritakan apa adanya. Jangan-jangan menerus-neruskan bohong. Bohong diterus-teruskan, nanti kelamaan ketahuan. Oleh karena itu, maka gak usah perlu ditutup-tutupi berlama-lama. Bicara terus terang. Kalau memang gimana apa adanya, ada masalah apa, bicarakan sama orang tua baik-baik. Bagaimanakah isi dari kitab tafsir As-Suyuti sedangkan di daerah kami sudah jalan berbulan-bulan? Mungkin jika yang ditanyakan adalah tafsir Jalalain, maka tafsir Jalalain tafsir yang bagus ya, kecuali dalam satu masalah ya, atau ada dalam dua masalah. Masalah yang pertama adalah masalah asma wa sifat. Sebagian tafsir Jalalain untuk asma wa sifat benar, semacam untuk surat Toha, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, maknanya benar, tafsirnya benar. Namun di beberapa tempat yang lain, maka terdapat makna yang menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah. Kemudian yang kedua dalam masalah terkadang menyebutkan kisah-kisah Israiliyat, maka ini perlu diberi catatan kaki dan diberi peringatan. Jika orang yang mengajar, maka jika orang yang mengajarkan tafsir Jalalain ini adalah orang yang mengerti akidah Ahlus Sunnah ya, dan punya perhatian dengan masalah membersihkan tafsir dari cerita-cerita Israiliyah, maka belajar kepada beliau tafsir Jalalain adalah satu hal yang bagus. Kapan boleh mengangkat tangan ketika berdoa? Dalam semua doa kecuali yang dikecualikan. Kecuali dalam doa-doa yang di situ Nabi tidak mengangkat tangan. Sebagaimana kaidah yang disampaikan oleh Syaikhul Utsaimin di Syarah Arba'in. Maka hukum asal doa adalah mengangkat tangan. Kecuali ya, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu di mana Nabi tidak mengangkat tangan. Ketika misalnya doa di antara ketika sujud enggak perlu angkat tangan. Doa ketika sebelum salam, itu juga tidak perlu angkat tangan. Demikian juga doanya khatib ketika di atas mimbar pada hari Jumat juga tidak perlu mengangkat tangan. Jika ada orang yang mentertawakan, melecehkan kita karena melaksanakan sunnah, congklang, jenggot dan yang lainnya, namun kita tidak suka dengan perlakuan mereka, kemudian mencela mereka, marah dalam hati, terkadang bergumam dengan umpatan, membenci sikap mereka tersebut karena kejahilan dan jauhnya mereka dari agama. Apakah ini sepertinya termasuk kesombongan yang Allah murkai, menyebabkan terhalangnya seorang masuk surga? Maka ketika kita mendapatkan ada orang yang mengejek seorang yang mengamalkan sunnah, mengamalkan satu hal yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita sikapi orang tersebut dengan dua sikap. Yang pertama adalah kita sikapi dengan ya, dengan benci, dengan marah, karena ini adalah ajaran Nabi yang dilecehkan dan dia merendahkan kita karena kita mengamalkan sunnah. Maka berarti dia melecehkan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita punya kewajiban untuk cemburu ketika ajaran Nabi dilecehkan dan direndahkan. Namun di sisi yang lain, sikap yang kedua adalah kita kasihan dengan orang ini. Dia telah mencampakkan dirinya dalam keburukan disebabkan ulahnya, dan kita kasihan kepada orang ini karena kebodohannya. Boleh jadi karena kebodohannya dia mengucapkan kalimat ejaan dan kalimat ejaan. Oleh karena itu, maka karena kita kasihan, maka kita pun mendakwai orang tersebut. Ya, dan karena kita marah, karena kita benci, ya, maka kita nasihati orang tersebut. Maka kita nasihati orang tersebut karena dua faktor. Kasihan di satu sisi dan marah di sisi yang lain. Sebagaimana disampaikan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin di kitab Ilmi, bahasanya sikap yang tepat terhadap ahli maksiat adalah memandangnya dari dua sisi. Ya. Dari satu sisi maka marah, benci, dan dari sisi yang lain adalah kasihan. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Syaikhul Islam Taimiyah tentang ahlul kalam, beliau mengatakan bahasa ahlul kalam, orang terjemus dalam filsafat itu mereka adalah orang-orang cerdas namun sesat dan kasihan. Maka dipandang dari satu sisi, orang semacam ini berhak untuk mendapatkan hukuman yang keras. Namun di satu sisi yang lain, kita pun kasihan dengan orang semacam itu. Bagaimanakah kita menyikapi orang yang merekomendasikan diri sendiri, memuji diri sendiri, satu hal yang dicela oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tusakku anfusakum." Janganlah kalian memuji diri kalian sendiri, ya. Maka memuji diri sendiri dengan tujuan memuji diri sendiri hukumnya adalah satu hal yang haram. Adapun orang memuji diri sendiri dalam artian menceritakan kelebihannya dalam rangka untuk memotivasi orang lain untuk belajar, karena dia punya kelebihan dalam masalah giat belajar, dalam masalah giat menghafal atau yang lain, maka jika memang menceritakan kelebihan ini dibutuhkan, sikonnya tepat, sehingga konteks menunjukkan itu bukan karena kesombongan namun karena ingin memberikan faedah, berbagi nasihat, berbagi kiat dengan orang lain, maka hukumnya boleh. Adapun orang memuji diri sendiri dengan sekedar untuk memuji diri sendiri, maka itu bukanlah sifat orang yang bertakwa, bukan sifat orang yang saleh, ya. Namun ini adalah sifat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya merasa bahwasanya kajian saat ini banyak sekali dan saya selalu ingin mengikutinya, akan tapi yang jadi masalah adalah waktu murojaah, waktu untuk mengulang pelajaran yang hampir belum pernah selesai. Ya. Murojaah sudah datang waktu kajian yang lain. Sehingga saya merasa bahwasanya ilmu yang saya dapat masih banyak yang ngambang. Apa yang harus saya lakukan? Apakah sedikit mengurangi jadwal kajian untuk digunakan murojaah atau bagaimanakah sebaiknya? Jika memang bisa, orang tersebut adalah orang yang rutin bisa untuk murojaah, maka kita sarankan agar dia menentukan pilihan. Manakah kajian-kajian yang tidak dia pilih, yang menjadi kebutuhan pokoknya, atau satu hal yang sangat dia pilihi, jangan semua dia ikuti. Dia pilihi mana-manakah yang urgen, manakah yang dibutuhkan atau karena pertimbangan yang lain, dan itu diikuti dan komitmen diikuti. Dan ya, setelah belajar, maka di luar waktu pengajian, maka diulangi, dibaca ulang. Yang perlu dihafalkan mungkin dihafalkan, ada kata-kata yang bagus atau yang lainnya. Bolehkah menghukumi mengatakan artis-artis itu sebagai orang yang fasik? Jawabannya boleh. Mereka orang fasik, buka aurat, fasik. Apa sebenarnya definisi orang fasik? Orang fasik dalam artian fasik kecil adalah orang yang melakukan dosa besar walaupun sekali asal belum bertobat. Orang yang melakukan dosa besar walaupun sekali asalkan belum bertobat, sebagaimana yang dikatakan oleh definisi yang disampaikan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin di Syarah Mumti di bab surutus salat, ketika membahas pakaian orang yang salat, tepatnya ketika membahas tentang masalah hukum membuat gambar. Maka fasik adalah orang yang melakukan dosa besar ya, walaupun sekali asal belum bertobat. Lakukan dosa besar minimal sekali belum bertobat, itu fasik. Dan di antara dosa besar adalah buka-buka aurat. Ya. Maka tidak telah diragukan bahwa orang artis ya. Orang-orang fasik. Kalau sepintas dibaca kok kelihatannya rancu, terutama kalau dipahami oleh orang awam. Misalnya rob manusia, rob Jibril, rob titik-titik, seakan-akan ada banyak Tuhan. Tuhan manusia, Tuhan Jibril, Tuhannya Tuhan Mikail, Tuhan Israfil. Bagaimanakah menjelaskannya? Ya, tambahi kata-katanya kalau dianggap rancukan. Kalau pakai bahasa Nasrani itu memang nanti jadinya banyak. Tuhan Yesus itu maksudnya Yesus itu Tuhan, paham? Ya, Tuhan Roh Kudus atau Tuhan Yesus, Tuhan Bapa, itu artinya Bapa yang Tuhan. Tuhan Yesus artinya Yesus yang jadi Tuhan. Ini mengikuti bahasanya orang Nasrani, Tuhan Jibril itu berarti Jibril jadi Tuhan, paham? Tuhan Israfil, berarti Israfil Tuhan karena mengikuti bahasa orang Nasrani Tuhan Yesus. Artinya Yesus yang jadi Tuhan. Ini jika orang salah paham tambahi kata-katanya. Tuhannya Jibril, Tuhannya Israfil, Tuhannya Mikail. Meskipun ini tidak IYD. IYD enggak ada nya di sini. Nggak tahu bahasanya orang Nasrani itu sesuai IYD apa enggak, menamakan mengatakan Yesus itu Tuhan dengan mengatakan Tuhan Yesus. Apa bukan berarti Yesus itu punya Tuhan selain Yesus ya. Ala kulli hal, kalau orang itu salah paham ya, maka Allah adalah Tuhan seluruh kita, Tuhan saya, Tuhan kalian, Tuhan Tuhan binatang, robnya binatang, robnya Tuhannya tumbuh-tumbuhan, langit dan bumi dan seterusnya. Nah jika orang itu salah paham dengan Tuhan Jibril itu dikira Jibril itu Tuhan, Tuhan jadinya banyak, maka ya ketambahkan kata-katanya. Ya. Maka ya Allah, engkau adalah Tuhannya Jibril, Mikail, Tuhannya Israfil, Tuhannya langit dan bumi dan seterusnya. Apakah salafi itu madhab? Jawabannya iya. Karena istilah madhab itu ada dua macam. Ya. Istilah madhab itu ada dua macam. Bisa dipakai dalam masalah fikih dan bisa dipakai dalam masalah akidah. Kalau dalam masalah akidah ada madhab, dalam masalah fikih ada madhab Syafi'i, madhab Hambali dan seterusnya. Kalau dalam masalah akidah ada madhab salafi, madhab ahli sunnah. Namun kebalikannya adalah madhab ahli bidah. Madhab Mu'tazilah, madhab Jahmiyah, madhab ini. Bolehkah kita menjadi orang yang tidak bermadhab? Tidak ada orang yang tidak bermadhab. Tidak ada orang yang tidak bermadhab. Kalau dalam masalah akidah tidak mungkin ada orang yang tidak bermadhab. Kalau mau dikelompokkan dengan dua kelompok besar, kaum muslimin cuma ada dua macam. Yang bermadhab dengan madhab Ahlussunnah alias madhab salafi, dan yang kedua adalah bermadhab dengan madhab ahlil bidah. Gak ada yang tengah-tengah, gak ada yang lainnya. Maka gak mungkin ada orang yang Ahlussunnah tidak, ahlil bidah juga tidak. Saya nis-nis 50-50. Ahlussunnah bukan, ahlil bidah juga bukan. Saya mau tengah-tengah saja, gak bisa. Maka salafi itu sama dengan ahlu sunnah. Ini adalah mazhab dalam akidah. Pasangannya mazhab syiah, mazhab mu'tazilah, ya, mazhab jahmiyah, mazhab khawarij, dan yang lainnya. Ya. Dan sebagaimana istilah mazhab juga ada dalam masalah fikih. Ya. Ya. Ada mazhab syafi'i dan yang lainnya. Dan orang yang bermazhab syafi'i, maka boleh jadi dia bermazhab syafi'i dan ahlu sunnah. Namun boleh jadi dia madhab, bermadhab syafi'i namun dia mu'tazili, ya, atau khawarij. Ada orang bermadhab hambali, maka ada orang yang fikihnya madhabnya hambali dan dia ahlu sunnah, ya. Dan ada dia orang yang bermadhab hambali dan ahlul bidah, ya. Dia madhabnya dalam fikih adalah hambali namun dia mu'tazilah. Demikian juga maliki, demikian juga hanafi. Apakah ada doa biar kuliah cepat lulus? Dan apakah termasuk ibadah bila kita mengarang membaca doa karena di dalam dicari dalam Quran dan hadis tidak ada? Ya. Maka doa itu bebas. Doa yang bebas itu bebas. Dan ada doa yang terikat itu terikat. Doa mau makan jangan ngarang sendiri. Doa bangun tidur nggak boleh ngarang sendiri. Doa bangun tidur nggak boleh ngarang sendiri. Namun doa bebas itu bebas. Doa bebas sepertiga malam terakhir mau berdoa bebas, asalkan itu tidak berisi dosa, tidak memutuskan kekerabatan dan tidak melampaui batas, maka boleh. Orang di antara adzan dan iqamah doanya bebas, maka doa bebas. Maka termasuk doa bebas adalah doa minta biar cepat kuliah, kuliah cepat lulus. Nah, itu doanya bebas. Ya. Doanya terserah disusun, ya, sesuai dengan kebutuhan. Nah. Dan itu termasuk ibadah. Ini adalah doa. Ini termasuk doa dan doa adalah sebuah hal yang bernilai ibadah. Demikian yang kita kaji pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.